maafkan saya. Maafkanlah daku demi kasihmu. Kembalilah sayang, kembali demi cintamu. Tinggallah ku sendiri dengan kenanganmu. Yang ku sayangi, oh, kau tinggalkan daku merana sendiri dalam hidupku. Lama ku nantikan datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti. Lama ku nantikan datang dalam kerinduan, risau dalam penantian. tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti. Yeah.

Kasih tersayang. Thank you. Tanda pilu hati. terasa sepi yang kini. Kehangatan di dalam hati telah thank you. Jangan kau pikir aku yang malang ini, relakan daku kasih. Betapa beratnya ku tanggung derita ini. Tinggallah, tinggal kekasihku. Aku yang malang ini, relakan daku oh kasih. Betapa beratnya ku tanggung derita ini. Tinggallah, tinggal kekasihku. Tinggallah kekasihku. Darimu tak dapat ku katakan betapa berat hatiku. Tinggallah, tinggal kekasihku. Tinggallah, tinggal kekasihku. Terdapat kisah yang sedih dari seseorang gadis. Kehilangan kekasihnya, kekasih telah pergi. Apakah

semua telah pergi. Terlukis di bingkai yang tenang, dan sayup kulihat redup syahdu. Untuk ayahku. Indonesia, my lovely country. Indonesia.